kau bosan sebelum aku menjemukan. Tolonglah ucapkan dan tolong engkau ceritakan. Kan untukku sungguh aku perlu itu. Bila kau tak suka, bilang saja suka. Berjanjilah, pergilah kau pergi dan jangan akan kembali. Bila itu kau jauh yang sudah kita tempuh, deh. Coba pikir itu sebelum tinggalkan aku. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Berjanjilah. Kau bosan sebelum aku menjemukan.